طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa Persada TV, pendengar radio-radio lain dan pemirsa TV lain yang ikut juga gabung, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita akan melanjutkan bahasan tentang surga. Kalau pembahasan di pertemuan terakhir kita kemarin, kita membahas tentang tertawanya ahli surga terhadap ahli neraka. Sekarang kita akan bahas salah satu jenis kenikmatan di surga. Nikmat itu tidak melulu, tidak hanya bagi fisik atau raga kita. Tapi yang lebih utama adalah jiwa kita, psihis kita. Walaupun umpamanya fisik sehat, tidak kurang sesuatu apapun, tapi kalau jiwanya resah, gelisah, niscaya tidak akan merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya, walaupun umpamanya fisik ada kelemahan, ada sedikit keluhan sakit, tapi ketika jiwa kita senang bahagia, maka kita akan senang dan bahagia. Manusia itu lebih ditentukan oleh kondisi jiwa daripada kondisi raga. Demikian juga di surga. Di surga, kenikmatan tidak hanya terasa secara fisik, tapi juga secara psikis. Kalau fisik bisa senang, bisa bahagia, bisa juga merasakan riang gembira, nikmat. Kalau dia itu diberikan nutrisi yang baik, vitamin, makanan, minuman, sehingga sehat, sehingga kuat. Dan makanan minuman itu selain menyehatkan, menguatkan, juga memberikan rasa nikmat, rasa enak, rasa lezat. Nah, jiwa juga begitu. Jiwa juga butuh konsumsi. Jiwa juga butuh nutrisi. Jiwa juga butuh vitamin. Jiwa juga butuh segala sesuatu yang membuat jiwa ini kemudian menjadi sehat juga seperti raga kita. Ketika seorang mukmin di dunia, dia menjalani hidup, ingin meraih kesenangan, kebahagiaan, maka dia harus berupaya memenuhi kebutuhan jiwanya juga raganya. Kalau raganya dengan makan, minum, olahraga yang cukup, istirahat, tidur yang cukup gitu, maka jiwanya juga harus diberi nutrisi, harus diberi konsumsi, harus diberi vitamin, suplemen yang dibutuhkan. Apa nutrisi bagi jiwa di dunia? Nutrisi tersebut adalah ilmu. Nutrisi tersebut adalah iman. Dan nutrisi tersebut salah satu yang terasa langsung oleh jiwa adalah zikir. Manfaat zikir bagi jiwa ini luar biasa. Pertama, membuat kita tenang, tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan istighfar, mendawamkan, membiasakan, ini salah satu jenis zikir, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah akan berikan kelapangan dari setiap keresahan dan kegelisahan. Akan Allah berikan ketenangan. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Ini nutrisi bagi jiwa. Kesempitan Allah akan lapangkan. Keresahan dan kegelisahan Allah akan berikan ketenangan. Problematika, masalah, kesulitan hidup Allah akan berikan solusi. Ini efek dari zikir. Zikir itu nutrisi jiwa yang luar biasa. Memberikan solusi pada banyak masalah dalam kehidupan dan memberikan ketenangan, ketentraman kepada jiwa. Dan ini ketenangan jiwa, ketentraman hati kita ini sumber kebahagiaan dan kesenangan. Orang yang tidak memiliki harta apapun bisa senang bahagia kalau jiwanya merasakan ketenangan dan kelapangan. Sebaliknya orang yang kaya raya, berkuasa, pangkat tinggi bisa resah, gelisah, dan sakit kalau jiwanya mengalami guncangan. Ini efek dari zikir yang pertama, menenangkan jiwa, menenteramkan hati kita, memberikan kebahagiaan. Kedua, zikir itu pengerem. Pengerem dari apa? Dari semua yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Allah, semua hal yang mengundang azab dari dosa dan maksiat. Terhindarnya seorang dari dosa dan maksiat itu bisa menimbulkan ketenangan, ketentraman hati. Coba umpamai kita sebagai warga negara yang baik. Tidak ada aturan perundang-undangan negara yang kita langgar, tidak melakukan kejahatan apapun, baik pidana ataupun perdata. Kita menjalani hidup ini dengan tenang, melihat polisi santai, disalami Pak Polisi ya apa kabar. Melihat tentara yang berseragam santai, tidak takut, disamperin assalamualaikum, disapa. Kenapa? Karena kita tenang. Karena kita yakin mereka tidak akan berbuat apa-apa ke kita. Kita tidak melanggar hukum, tidak melakukan kesalahan. Beda dengan kriminal. Penjahat, copet, maling, pemalak, koruptor, dan seterusnya. Itu hatinya tidak tenang. Melihat polisi berseragam, duh, gitu ya, jangan-jangan dia mau menangkap saya. Lihat umpamana orang pakai pakaian preman tapi cepak, aduh, jangan-jangan ini intel atau petugas preman yang mau menangkap saya karena kejahatan saya. Dia serba takut, ya enggak? Itu ke orang loh. Nah, seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla seperti itu. Kalau dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, hatinya itu takut. Hatinya itu deg-degan. Takut murka Allah tertimpa saat itu juga. Makanya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia melihat sebuah gunung yang ada di atasnya, sebentar lagi gunung itu jatuh menimpa dirinya. Nah, makanya salah satu hal yang membuat seorang mukmin adalah tenang, dia terhindar dari dosa, maksiat, kesalahan, pelanggaran terhadap aturan Allah. Agar bisa demikian itu, salah satu konsepnya itu zikir loh. Zikir bagi seorang mukmin rem, pengerem dari dosa dan maksiat. Karena apa? Dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, takut hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatshum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tiga hal yang membuat jiwa tenang, bahagia. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang bila disebut nama Allah takut, bergetar hatinya. Makna wajilat qulubuhum, para ulama ahli tafsir seperti yang dinukil Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ay khafat qalbuh. Khafat qulubuhum, hati itu takut kepada Allah. Takut ini menjadi pengerem dia dari segala sesuatu yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Makanya dia hindari dosa, dia hindari maksiat, maka tenang. Setenang warga negara yang baik, tidak akan diapa-apakan oleh aparat yang berwenang, kepolisian ataupun TNI. Secara umpamanya perdata enggak punya masalah, hutang piutang, kredit yang macet enggak. Dari dulu sudah lebih dari 20 tahun HP-nya nomornya tidak pernah diganti karena enggak pernah dikejar-kejar oleh debt collector, penagih atau yang berurusan dengan dia dari aspek muamalah. Tenang. Coba orang-orang yang dia tidak jahat secara pidana tetapi punya urusan perdata. Dia pernah pinjam uang ke bank keliling, ke rentenir, sekarang ini ke pinjaman online umpamanya ya. Kemudian harus bayar, ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali. Telat bayar dikejar-kejar itu teleponnya tuh. Tidak hanya telepon dia, semua kontak yang ada di HP-nya itu diteleponin juga tuh sama penagih dari pinjaman online tersebut. Enggak tenang, ya enggak? Kalau orang punya masalah, apalagi seorang mukmin, kalau dia bermasalah dengan Allah Azza wa Jalla karena adanya pelanggaran, dia tidak akan tenang. Makanya salah satu konsep dalam hidup, agar hidup ternikmati secara tenang, hindari dosa, hindari maksiat, hindari segala sesuatu yang bisa mengundang datangnya murka dan azab Allah dalam kehidupan dunia, apalagi akhirat. Salah satunya dengan zikir. Zikir itu pengerem. Nama mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mu'minlah orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya takut, bergetar. Lalu itu menjadi pengerem. Tenang jiwanya. Bahkan secara fisik, zikir itu memberi dampak kekuatan. Secara fisik loh. Makanya ketika jihad, perang, fisabilillah, ketika seluruh bagian tubuh ini sibuk, kaki sibuk ketika perang. Lari ke sana kemari, loncat ke sana kemari, menikam, menghindar. Tangan juga enggak pernah diam dua-duanya, kiri kanan. Mata jelalatan mengawasi lawan dan kawan. Mulut juga berteriak memperingatkan kawan kita, membentak lawan kita, bilang ciat segala macam. Dalam kondisi super sibuk di tengah perang, Allah masih menyuruh orang-orang mukmin, para mujahidin di tengah perangnya untuk banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah, kuatkan hati kalian, teguhlah. Wadhkurullaha katsiran. dan banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Maka Imam Al-Qurtubi menyatakan seandainya ada orang yang boleh lalai dari zikir, boleh berhenti dari zikir, niscaya ada dua jenis manusia yang boleh istirahat dari zikir karena ada uzur, karena kesibukan luar biasa. Pertama, mujahid di jalan Allah. Kedua, Nabi Zakaria yang saum selama 3 hari, dalam arti saumnya tidak bicara apapun. Bukan saum tidak makan, tidak minum, tapi tidak bicara. Tapi baik Nabi Zakaria yang tidak berbicara, tidak bisa ngomong, hanya dengan isyarat selama 3 hari. Ataupun para mujahidin di medan perang, karena super sibuknya, mereka pun tetap oleh Allah Azza wa Jalla disuruh untuk berzikir kepada Allah. Makanya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, seandainya zikir tidak memberikan kekuatan secara fisik, niscaya Allah tidak akan menyuruh para mujahidin untuk berzikir. Fatimah radhiyallahu anha sebagai ibu rumah tangga merasa kerepotan mengurus rumah tangga, mengurus ini itu. Kalau zaman baheula, kalau makan itu harus menggiling dulu gandum. Kalau sekarang kan kita menanak nasi, aduh super enak, berasnya sudah ada, tidak perlu digiling, tidak perlu ditutu, tidak perlu diheller, sudah tinggal beli. Terus masaknya juga tinggal masukin ke pemasak, Magicom, ini merek bukan ya alatnya, Magicom, cetrek, merem sudah. Matang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Kalau zaman baheula mah orang-orang tua kita, nenek kakek kita, sebelum makan itu harus nutu heula. Nutu teh apa itulah ya. Cici berupa padi masukin ke tempat ditumbuk. Dulu namanya lisung. Anak-anak muda sekarang belum tentu tahu lisung. Terus ditutup sama halu. Bukan halau, halu. Setelah itu ditapi heula pakai alat panapi namanya nyiru. Anak muda sekarang belum tentu tahu yang namanya nyiru. Ditapian tuh kayak apa. Saya sempat napi beras dulu, ya. Karena beras itu masih campur dengan dedak, dengan serah apalah padinya yang masih berkulit. Nggak langsung dimasak. Dibersihin dulu, ditapi itu. Prosesnya lama. Terus bukan kompor gas apalagi Magicom, tapi pakai hau, pakai tungku. Harus milih dulu kayu bakar yang kering. Mengaturnya, meletakkan kayu bakar sedemikian rupa, nggak bisa sembarangan, biar bisa nyala. Dinyalakan, terus ditiup pakai song-song. Song-song juga anak muda sekarang mah nggak akan tahu. Ditiup sampai kararembu ini pipi, sakit. Zaman dulu begitu. Nah, di zaman Fatimah radhiyallahu anha begitu. Lalu beserta Ali datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam meminta apa? Meminta khadim. Khadim itu pembantu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bukan memenuhi keinginan tapi mengajarkan zikir. Lalu beliau menyatakan, fahuwa khairul lakuma min khadim. Zikir ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Diamalkan dan ternyata Allah mudahkan, diberikan kekuatan secara fisik. Luar biasa. Walhasil banyak keutamaan dari zikir, dan salah satu di antara keutamaan zikir memberi kenikmatan dan ketenangan kepada jiwa. Ini sampai ke akhirat terbawa. Orang yang merasakan ketenangan, kelezatan rohania, kebahagiaan jiwa dengan berzikir di dunia kebawa sampai ke akhirat. Masuk ke surga juga, zikir ini bukan taklif, bukan ilzam. Bukan karena kewajiban, bukan karena tugas, bukan karena perintah dari Allah, tapi karena kebutuhan, karena merasakan nikmatnya zikir secara psikis. Makanya ahli surga juga berzikir. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menerangkan tentang rombongan pertama dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, awalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari laylatal badr la yabsukuna fiha wala yamtakhitun wala yataghawatun aniyatuhum fiha al-zahab wa amshatuhum min al-zahab wal fiddah. Rombongan awal yang masuk ke dalam surga, kondisi mereka itu ibarat bulan di malam purnama, cerah, sumringah, menunjukkan, mengekspresikan kebahagiaan. Mereka itu di surga tidak meludah, tidak imtikhat. Apa imtikhat itu? Bahasa kitanya, bahasa Sundanya, nyingsring. Tidak beringus. Nyingsring itu buang ingus. Tidak BAB, BAK, BA, BAS. Buang air senang. Wadah-wadah mereka, piring, gelas, dan seterusnya terbuat dari emas dan perak. Sisirnya juga begitu. Keringat mereka menjadi parfum minyak kasturi. Likulli wahidi minhum zaujatan. Bagi masing-masing ahli surga diberi dua istri. Yura mukhu suqihima min wara'il laham min al-hasan. Yang sum-sum mereka itu terlihat dari luarnya saking-saking bagusnya, saking kinclongnya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha. Tidak ada perselisihan, tidak ada saling benci, saling dengki, saling iri di kalangan mereka. Qulubuhum qalbu rajulin wahid. Hati-hati mereka itu seperti satu hati. Yusabbihunallaha bukrata wa asyia. Mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan setiap petang. Jadi mereka zikir ketika di surga. Ketika membahas hadis ini berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, hadza tasbih laisa an taklifin wa ilzamin. Tasbih ini, zikir ini bukan karena tugas, bukan karena kewajiban, tapi diilhamkan karena nikmatnya, seperti kita bernafas dalam kehidupan di dunia. Kita nafas ikhtiar enggak? Enggak. Ketika tidur enggak ingat apa-apa, kita nafas. Bahkan ketika pingsan pun tetap kita nafas. Otomatis. Dan nafas memberikan kenikmatan dalam hidup. Seperti itu zikir di surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, yulhamuna tasbih wa takbir kama tulhamuna nafas. Para ahli surga diilhamkan untuk tasbih dan takbir sebagaimana kalian diilhamkan untuk bernafas sekarang di dalam kehidupan dunia. Para pendengar sekalian, juga para pemirsa, kita break sebentar, jeda beberapa menit untuk memutar jeda yang berikut ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan juga Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Kita jeda sejenak dan kita nanti akan kembali dengan tanya jawab bersama Ustaz Abu Haidar Sundabi hafizahullah taala. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Yuk. Tunaikan kurban terbaik Anda bersama Tarbiyah Sunnah. Kurban tahun ini akan dibagikan untuk kaum muslimin di Bandung Raya, para penyintas bencana, dan kaum duafa. Pilih hewan terbaik Anda. Domba paket A Rp4.375.000, domba paket B Rp3.000.000, dan sapi Rp4.000.000 untuk 1/7 bagian. Tunaikan kurban terbaik Anda sebelum 18 Juli 2021 ke rekening BSI 777-00-14764 atas nama Tarbiyah Sunnah /Sosial. Jangan lupa konfirmasi di 081-1216-1476. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Khotul iman nazanullah wa iyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan juga Tarbiyah Sunnah Media serta para pemirsa Persada TV. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Al-Ustaz mengenai zikir di surga ini. Dan kepada Al-Ustaz, falatafadhal, masykur Al-Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Berkata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كفلة عليه فيه ولا بد منه فجعل تنفسهم تشبيها وسببه أن قلوبهم تناورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. Adapun diserupakannya zikir ahli surga dengan bernafasnya kita di dunia, karena bernafas itu bukan beban, sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan dan memberikan kenikmatan tanpa harus ikhtiar, tanpa harus difikirkan, tanpa harus diusahakan, otomatis. Maka para ahli surga, bernafasnya mereka di surga merupakan tasbih. Setiap desiran darahnya, denyutan jantungnya, hembusan nafasnya adalah tasbih di surga. Hal itu disebabkan karena hati-hati mereka telah terterangi oleh ma'rifat kepada Allah. Hati mereka dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Peribahasa menyatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang mencintai sesuatu pasti akan lebih sering menyebut-nyebut sesuatu yang dicintainya tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmul Fatawanya, juz 4 halaman 330. Kata beliau, anna hadha tasbih wa takbir launun min alwanin na'imin ladhi yatamata'u bihi ahlu jannah. Tasbih ini dan takbir ini salah satu jenis dari kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga. Kata beliau, hadza laisa min amali taklif alladhi yutlabu lahu thawabun munfasil, bal nafsu hadzal amal minan na'im alladhi tata'na'amu bihi al-anfus wa taladud bihi. Tasbih dan takbir ini bukanlah amalan yang Allah wajibkan bagi ahli surga di dunia yang kemudian akan diberikan tambahan pahala di surga atau balasan di surga. Tidak. Tapi amalan ini merupakan kenikmatan tersendiri yang dirasakan oleh para ahli surga. Bagi seorang mukmin, jangankan di surga, di dunia ini pun, di dunia ini pun mereka merasakan kelezatan rohania, ketenangan jiwa, keteduhan batin dengan berzikir. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, zikir bagi hati ibarat nutrisi dan konsumsi bagi badan. Badan yang tidak diberikan konsumsi, nutrisi, dia akan lemah, kemudian sakit, bahkan berakhir dengan kematian. Dan badan yang diberi nutrisi yang bagus, yang mencukupi, kandungan gizinya sangat bagus, membuat si hati tidak hanya hidup tapi sehat. Si badan akan tidak hanya hidup tapi sehat. Begitu juga hati. Nutrisinya adalah zikir. Ketika diberi zikir yang sesuai dengan Quran Sunnah, kemudian diberikan dengan kadar yang mencukupi, maka hati akan hidup secara sehat. Oleh karena itulah, maka seperti makan dan minum, selain menyehatkan dan menguatkan, juga memberi kenikmatan. Banyak orang makan minum bukan karena lapar, bukan karena haus, bukan karena lemas, tapi karena apa? Karena hanya ingin merasakan lezatnya rasa makanan tersebut. Walaupun kenyang, makan sudah dua piring, bagi maniak bakso, datang tukang bakso, tok tok tok tok, langsung dipanggil, ini piring ini belum habis, ada tukang bakso, mang, dua mangkok, kan gitu. Kenapa dia pesan bakso? Apakah karena lapar? Enggak, baru makan. Udah habis piring ini, piring yang kedua. Tapi kenapa beli lagi bakso? Karena ingin merasakan lezatnya bakso. Kadang-kadang, ayo nambah lagi umpamanya piring, apa namanya, nasi. Enggak, udah kenyang, enggak ada space lagi dalam perut ini, udah full. Enggak bisa dipaksa. Datang tukang bakso, mang, dua mangkok. Katanya tadi sudah enggak ada space lagi di perutnya. Tapi bakso, untuk bakso mah ada. Biasanya perempuan tuh yang suka bakso. Kalau laki-laki ya sama. Bagi yang doyan. Jadi banyak orang makan minum hanya karena ingin merasakan lezatnya makanan. Seorang mukmin di dunia begitu terhadap zikir. Dia hanya ingin merasakan lezat dan nikmatnya berzikir, dan itu terus terbawa sampai ke surga. Zikir mereka sebuah kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan di surga, bukan karena perintah ataupun kewajiban. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Syukran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan di kesempatan kajian kita pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya secara langsung. Bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, saya mau tanya zikir. Zikir bisa menjadikan hati menjadi tenang. Apakah sama zikir pagi dan petang dengan zikir-zikir biasa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Mulyono, barakallahu fiik, zikir bisa memberikan ketenangan. Apakah juga sama dengan zikir pagi dan petang? Iya, semua zikir, Pak. Semua zikir bisa memberikan ketenangan kepada batin kita, termasuk zikir pagi dan petang atau zikir apapun. Termasuk baca Al-Quran bagian dari zikir. Jenis zikir salah satunya baca Al-Quran. Itu menenangkan jiwa? Iya, menenangkan. Kalau ada pertanyaan, saya resah kemudian berzikir, tetap resah malah tambah resah. Tidak tenang seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa? Apakah Al-Quran itu tidak benar karena tidak terbukti? Tentu saja tidak ada ayat Al-Quran yang tidak benar. Semua ayat Quran itu pasti benar. Waman ahsanu, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang ucapannya lebih benar dibanding ucapan Allah? Ucapan Allah, firman Allah terbenar. Itu ayat Al-Quran. Nah, kalau ada orang yang mengamalkan apa yang Allah perintahkan terus tidak terbukti dalam kehidupan. Kata Allah dengan zikir hati tenang. Tapi ada orang resah, gelisah, sedih lalu zikir tetap enggak tenang. Kenapa demikian? Karena zikir yang dia lakukan bukan zikir yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang Allah maksud dengan zikir itu zikirnya hati, bukan zikirnya lisan semata-mata. Ya, lisan mengucapkan kalimat zikir, hati menghayati maknanya, meyakininya. Itu yang akan bikin tenang. Adapun kalau yang berzikir tersebut hanya lisan. Lisannya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Tapi hatinya, fikirannya tetap memikirkan masalah duniawi. Yang berzikir hanya lisan, hatinya tidak, ya hatinya tidak terpengaruh, tidak ada efek ke hati, tetap resah, tetap gelisah. Zikirlah dengan hati. Selain dengan bibir-bibir ya, tapi ikuti dengan hati. Hayati maknanya. Itu yang akan bisa memberikan apa? Ketenangan. Termasuk zikir pagi dan petang. Zikir pagi ketika kita berzikir di pagi hari jam-jam segini gitu. Hayati setiap kalimat yang terucap dari mulut kita dalam berzikir pagi tersebut. Hayati maknanya. Itu akan bisa memberikan ketenangan. Nabi SAW menjamin man lazim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hamin faraja. Siapa orang yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, Allah akan berikan solusi dari setiap kesulitan hidup. Dan Allah akan berikan ketenangan dari setiap keresahan dan kegelisahan. Itu maknanya dihayati, bukan hanya lisan semata-mata. Ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Ilmi. Bu Ilma, Pak. Abu Ilma. Iya. Mau tanya nih, Ustaz, mau tanya apakah boleh zikir-zikir bagi petang atau yang zikir-zikir mutlak dipakai dibaca pada waktu sujud baik sholat sunnah maupun sholat fardu? Kira-kira apakah itu dibenarkan? Gitu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Ilma di Bandung. Barakallahu fiik. Ketika sujud kita dianjurkan untuk berdoa seusai membaca doa pokok dalam sujud. Jangan lupakan, itunya tuh yang wajib. Begitu sujud harus subhana rabbiyal a'lanya dulu. Minimal 3 kali, boleh lebih. Jangan sampai begitu sujud langsung berdoa. Subhana rabbiyal a'lanya, tidak. Keliru. Ya. Jadi subhana rabbiyal a'la dulu, setelah itu baru berdoa dengan doa yang bebas. Baik doa yang mutlak, mutlak itu umum, tidak ditentukan doa untuk apa, kalimatnya bagaimana, berapa kali, ataupun doa yang muqayyad. Doa yang muqayyad itu doa yang sudah ditentukan untuk momen tertentu, tapi isinya bagus, sesuai dengan kondisi kita. Contoh umpamanya doa yang muqayyad adalah doa untuk jenazah yang kita baca dalam sholat jenazah. Orang tua kita umpamanya mungkin sudah meninggal. Nah, kita doakan orang tua kita dalam sujud kita, kita membaca doa tersebut. Umpamanya kalau ayah kita pakai hu, kalau bapak, kalau ibu kita pakai ha, kalau dua-duanya sudah meninggal pakai huma. Kalau kita tambah menyebut dengan kakek, dengan nenek, dengan uyut jadi hum. Umpamanya Allahumma gfir liwalidayya gitu ya. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'akrim nuzulahuma wa'asim madkhalahuma wa'aksilhuma bilma'i wa'thalji wal-barad wa'naqihima minal khataya kama yunaqath thawbul abiyadu minal danas wa'abdilhuma darain khairin min darihima wa'ahlain khairin min ahlihima wa zawzain khairan min zawzaihima wa adkhilhuma aljannah wa aidhuma min adzabin nar wa adzabil qabr. Kita baca itu, doa itu muqayyad. Untuk salat apa? Salat jenazah. Boleh kita baca dalam sujud untuk mendoakan orang tua kita? Boleh. Bebas boleh. Karena apa? Karena tidak dibatasinya doa dalam sujud untuk dengan doa-doa tertentu saja. Dibolehkan, silakan. Sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan kita. Adapun doa muqayyad yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, ya jangan. Umpamanya contohnya ya, doa masuk WC itu kan doa muqayyad. Lalu kita baca dalam sujud, gak ada, apa gak munasib. Ya, ya aku berlindung kepada engkau dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Yang kita baca dalam sujud tidak munasib. Atau umpamanya doa ketika berbuka, dhahabadzamu abtallatil uruk wa thabatalan. Tapi kita baca di dalam sujud, tidak munasib. Tapi kalau doa tersebut isinya munasib, cocok sesuai dengan kondisi kita, boleh. Sesuai dengan keinginan kita, boleh. Jadi dibolehkan asal yang munasib tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 0228862637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Pak Abdullah di Cimahi. Silakan Pak Abdullah. Ya, mau tanya, rukyah apakah yang tidak masuk syurga itu? Syukron Ustaz. Rukyah? Ya, rukyah yang tidak masuk syurga itu, mengerjakan rukyah itu, ada yang kan yang minum khamar itu tidak masuk syurga, orang yang apa? Orang yang berukyah tidak masuk syurga itu, mohon penjelasannya ya. Baik. Syukron. Afan. Ya, Pak Abdullah di Cimahi. Rukyah apa yang tidak akan masuk surga? Tidak ada rukyah yang masuk surga. Yang masuk surga itu orang atau jin yang saleh. Kalau rukyah adalah amalan. Mungkin maksudnya orang yang tidak akan masuk surga karena rukyah gitu, mungkin itu ya. Baik. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, dua kitab sahihnya, tentang ada 70 ribu umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kriterianya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah la yastariqun. Mereka itu tidak minta diruqyah. Nah, ini mungkin yang dimaksud, ya. Adapun makna dari hadis ini adalah tidak akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang minta diruqyah tapi bisa masuk surga tapi dihisab dulu. Ini tidak menjadi dalil haramnya minta diruqyah. Tidak, boleh minta diruqyah, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak menghalangi masuk surga. Bisa masuk surga tapi mungkin melhisab. Kalau dia mukmin, kalau dia beriman, beramal soleh, jauh dari dosa dan maksiat, lalu minta dirinya agar diruqyah, mungkin bisa masuk surga tapi dengan melhisab yang ringan. Dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tapi bisa masuk surga dengan hisab. Nah, jadi itu mungkin yang dimaksud, ya. Nah, sekarang kalau umpamanya kita diruqyah tanpa kita minta, umpamanya kita sakit, datang orang melayat lalu langsung meruqyah kita, apakah kita larang? Enggak perlu dilarang. Biarkan dia meruqyah kita. Nabi SAW juga diruqyah oleh, baik oleh malaikat Jibril ataupun oleh istrinya atau oleh para sahabat, dan membiarkan, tidak melarang. Jadi yang dijelaskan dalam hadis itu tidak minta diruqyah. Lalu saya sakit tolong ruqyah. Nah, tidak begitu. Tapi adapun kita tidak minta lalu ada orang yang meruqyah, kita sakit, sakit apa, sakit ini. Mana sumber sakitnya, ini di dada gitu. Kemudian dia pegang dada kita dengan telapak tangan kanannya, kemudian meruqyah kita. Biarkan. Jangan, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Enggak perlu, karena kita enggak minta. Biarkan dia meruqyah kita, ya. Jadi demikian. Dengan syarat ruqyahnya ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat, membacakan ayat Al-Quran, ayat mana saja. Atau membaca doa dari hadis Nabi SAW yang sahih. Atau dari sahabat, atau dari para ulama, atau mungkin dengan bahasa Arab yang kita faham isinya dan isinya baik, bagus. Itu yang disebut ruqyah syariah boleh. Tapi yang paling afdal adalah diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Seperti mendoakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa ila syifak syifaan la yugadiru saqam. As'alullaha al-azim rabbal arshil azim ayyasfiak. Itu ruqyah. Doa dari Nabi SAW. Atau bacakan surah Al-Fatihah. Itu ruqyah. Ruqyah syariah. Adapun ruqyah bid'iyah, apalagi ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang bid'ah atau yang mengandung unsur syirik, minta kesembuhan kepada leluhur yang sudah meninggal, kepada mbah nu ngageugeuh di tempat ieu, itu syirik, maka itu mah tidak boleh. Itu yang diharamkan, ya. Jadi yang dimaksud oleh Pak Abdullah yang bertanya tadi mungkin hadis tadi. Jadi intinya minta diruqyah tidak haram. Dibolehkan, tidak dosa. Cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa enggak masuk surga? Bisa, tapi mungkin dengan hisab, ya. Adapun kalau kita diruqyah tanpa diminta, tiba-tiba ada orang yang meruqyah, boleh, enggak apa-apa. Biarkan, jangan dilarang, tetap kita punya kans, punya kesempatan bisa masuk surga tanpa hisab karena diruqyahnya kita tanpa kita minta. Hideung sorangan we eta jelemanya. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Datang dari Ibu Yati di Melong Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Si pulan suaminya kalau dikasih tahu zikir pagi petang, jawabnya cukup yang 33 kali saja katanya. Suka diingetin sama istrinya, apakah udah cukup sekedar ngingetin aja? Syukran jazakallahu khair. Iya, Ibu Yati di Melong Green, barakallahu fiik. Pertama, zikir pagi dan petang sunnah. Kita mengingatkan ya boleh, tapi tidak boleh memaksa. ilzamun nasi 'alan nawafil la yajuz. Memaksa orang untuk melakukan amalan yang hukumnya sunnah, maka tidak boleh. Syariat aja Allah dan Rasulnya aja tidak maksa. Bagi yang mau silakan, bagi yang tidak mau ya enggak dosa. Itu kan sunnah demikian. Jadi tidak boleh orang memaksa untuk mengamalkan amalan yang sunnah. Termasuk zikir pagi dan petang sunnah. Boleh diingatkan? Boleh. Bagus. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk tawassubil haq wa tawassubil sabr. Termasuk at-ta'awun alal birri wa taqwa. Seperti kita mengingatkan sholat, seperti mengingatkan baca Al-Quran, seperti mengingatkan beberapa amal soleh, ya, tapi tidak boleh memaksa. Kecuali kalau yang wajib seperti sholat, ya, seperti shaum Ramadan, ya, ya. Tapi kalau yang sunnah, enggak. Ingatkan boleh. Ya. Adapun kalau si suami tadi menyatakan cukup dengan zikir 33 kali ba'da sholat, kita patahkan saja. Argumentasinya bukan lehernya, bukan tangannya. Argumentasinya fatahkan, ya. Itu bukan zikir pagi dan petang, gitu. Itu mah zikir ba'da sholat, beda lagi, gitu ya. Tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan yang bisa di-cover oleh pagi dan petang, ya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali satu pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Assalamualaikum, bagaimana kalau zikir ba'da sholat atau zikir pagi petang selama zikir dipotong dengan bicara? Contohnya ada yang nanya lalu dijawab, terus disambung lagi. Apa boleh Ustaz dari hamba Allah? Syukran jazakallah. Baik, barakallahu fik, hamba Allah di bumi Allah gitu lah. Boleh enggak di tengah zikir diselang dulu? Ya. Kita pernah membahas adab-adab zikir dan doa. Salah satu adab zikir dan doa adalah melakukan hal yang lebih perlu daripada zikir dan doa di tengah-tengah berzikir dan berdoa. Seperti menjawab salam. Ketika di tengah zikir dan doa ada yang salam, jawab dulu salam tersebut. Ketika di tengah zikir dan doa ada azan, jawab dulu azan tersebut. Ketika di tengah zikir dan doa ada yang bertanya, jawab dulu pertanyaan itu. Karena menjawab salam, menjawab pertanyaan hukumnya wajib. Sedangkan zikir tersebut hukumnya apa? Sunnah. Ketika berzikir atau berdoa ada tamu, ya udah, terima dulu tamu. Menerima tamu hukumnya wajib. Zikir dan doanya sunnah. Dahulukan yang wajib. Itu diantara apa? Adab-adab ketika berdoa ataupun berzikir. Boleh disering, boleh, enggak masalah. Kecuali kalau ketika sholat ada yang nanya, di mana itu? Ya jangan dijawab itu mah. Karena sholat fardu, fardu ain, wajib. Walaupun sholatnya umpah sholat sunat, ya tetap tidak boleh. Lagi sholat sunat, gitu hukumnya sunat. Lalu ada yang bertanya, itu kunci motor di mana? Sambil sholat tuh ngegantung di napaku, ya jangan, batal. Adapun kalau zikir dan doa biasa, ya kita jawab dulu. Umpamanya kita lagi zikir, kemudian ada anak kecil lalu jatuh, ya tolong dulu. Jangan dibiarkan, saya lagi zikir. Biarkan nangis, gogoakan. Jangan. Ya, itu diselingin dulu boleh, tidak apa-apa. Wallahu'alam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami angkat penelpon. Ada? Halo? Oh, mati. Putus tadi. Ya, putus ya. Baik, saya bacakan terakhir dari pesan singkat yang masuk. Ustaz, bagaimana zikir yang dibaca bersama-sama setiap setelah sholat fardu? Syukran. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya. Terbaik. Apakah Nabi dan para sahabat melakukan zikir berjamaah bareng dipimpin oleh imam? Ternyata tidak. Masing-masing saja. Dan itulah agama. sunnah zikir ba'da sholatlah masing-masing sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi SAW. Seandainya zikir berjamaah ba'da sholat dipimpin oleh imam dengan lafaz yang sama adalah baik secara syar'i, niscaya mereka lebih dahulu melakukannya daripada kita. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya hal tersebut baik, pasti mereka lebih dahulu melakukannya daripada kita. Ternyata mereka tidak. Menunjukkan secara syar'i ini tidak baik. Yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau umpamanya alasannya, oh mungkin Nabi dan para sahabat lupa. Maka lupa tiap hari, sehari 5 kali, bertahun-tahun. Puluhan orang lupa, ratusan orang, ribuan orang lupa. Gak mungkin lupa, mereka lupa, kita ingat masa. Gak mungkin alasannya karena lupa. Kedua, oh mungkin karena mereka tidak begitu tertarik dengan keutamaan zikir berjamaah ba'da sholat. Ini juga mustahil, mereka itu orang-orang yang paling rakus serakah kepada pahala dan kebaikan. Rakus dan serakah itu baik kalau kepada pahala, amal soleh, ilmu ya. Yang buruk adalah kepada dunia. Nah ini mereka mah atau amalan sekecil apapun dilakukan. Tahajudnya tiap malam, Senin saumnya terus-terusan, baca Quran, zikir. Kita mah hare-hare. Masa mereka tidak tertarik, kita tertarik ya. Bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik dengan keutamaan. Terus kenapa tuh? Karena begitulah amalan terbaik yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW, kemudian diamalkan dengan para sahabatnya. Zikirnya masing-masing. Berdoanya masing-masing. Itu kalau ba'da sholat. Sekarang mana yang mau kita ikuti? Kebiasaan banyak orang ataukah kebiasaan Nabi dan para sahabat? Tentu saja kebiasaan Nabi dan para sahabat. Itu contoh terbaik. Ya, fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali nanti siang, nanti agak pagian jam 8-an membahas kitab Ad-Dawa ya. Dan materi yang sekarang kita bahas nanti akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.